Matahari teruslah bersinar. Kami di sini selalu setia menemani langkah kakimu, takkan pernah terhenti. Teruslah berlari untuk menggapai mimpi. Mentari pagi bersinar kembali. Cahaya sinarmu kan selalu menerangi. Berjuanglah, jangan pernah kau lelah. Di sini kami masih tegak berdiri. Dan bila nanti esok kau bersinar kembali, kami di sini selalu ada untukmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah engkau ragu. Kami selalu mengawalmu. Ayolah kebanggaanku, ku yakin engkau bisa. Ku yakin engkau mampu. Ayo Sultan Agungku, jadilah kau nomor satu. Seperti kau yang tak pernah merasa lelah, kami berdiri lantang dan terus bernyanyi. Tetes penuh cinta, penuh rasa bangga. Semangat ini selalu kita jaga bersama. Jangan pernah menyerah, jangan pernah engkau ragu. Kami selalu mengawalmu. Ayolah kebanggaanku, ku yakin engkau bisa. Ku yakin engkau mampu. Ayo Sultan Agungku, kami selalu ada untukmu. Kami selalu ada untukmu. Dan kami selalu ada untukmu.